الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian dari tafsir surah Al-Qiyamah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan An-Nafsul Lawwamah. Dan telah kita jelaskan bahwa ada tiga penafsiran yang masyhur dalam menjelaskan makna An-Nafsul Lawwamah. Ada yang menyebutkan secara umum, ada yang menyebutkan secara khusus. Dan yang zahir bahwa An-Nafsul Lawwamah, yakni secara umum, setiap jiwa akan menyesali dirinya, akan yakni akan mencela dirinya sendiri pada yaumul qiyamah. Yang berbuat kebaikan, dia mencela dirinya, mengapa dia tidak menambah kebaikan-kebaikan dan tidak menambah dan memperbanyak amal saleh. Sementara orang yang berbuat keburukan menyesali dirinya karena meninggalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, wa aqsama bin nafsil mu'minah, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa mu'minah at-taqiyah yang bertakwa. Allati talumu sahibaha ala tarki ta'at wa fi'lil mubiqat, yang mencela pemiliknya karena meninggalkan ketaatan dan melakukan hal-hal yang menyebabkan ia binasa. Annan nasa sayub'atsun, bahwa manusia itu dibangkitkan. Pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, bala qadirin ala an nusawiya banana. Ayahsabul insanu, apakah manusia itu menyangka? Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yaumul qiyamah dan dengan an-nafsul lawwamah untuk menetapkan bahwa hari kebangkitan itu pasti akan tiba, manusia itu pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insan allan najma' idhama, apakah manusia itu menyangka bahwa kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Disebutkan dalam tafsir, ayahsabul insan ay ayadhunnu hadzal insanul kafir, apakah manusia yang kafir ini menyangka? Allan najma' idhama ay allan naqdira ala jam'i idhamihi ba'da tafarruqiha. Apakah manusia yang kafir itu menyangka bahwa kami tidak mampu untuk mengumpulkan kembali ya tulang belulang tersebut setelah hancurnya? Nah, apakah manusia itu menyangka demikian? Persangkaan yang batil. Naam, yang datang dari orang-orang yang kafir. Balasana jema'uha, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini untuk mengingkari persangkaan orang-orang yang kafir. Maka disebutkan dalam tafsir, bala sanajma'uh, bahkan kami akan mengumpulkan kembali tulang belulang itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mewujudkan sesuatu yang ma'dum, yang asalnya tidak ada, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau hanya ingin mengumpulkan tulang-tulang yang pada asalnya ada. Bahan-bahannya sudah ada, tinggal dikumpulkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bala, bahkan kami mampu mengumpulkannya. Qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami qadirin, kami mampu, kami maha kuasa. Ala an nusawwiya banana, untuk mengembalikan penciptaan manusia itu seperti semula. Bananah al-banan, yani al-anamil ini, jari jemari, ya. Dalam bahasa Arab al-banan artinya al-anamil, al-asabi', jari jemari. Kami mampu untuk mengumpulkan kembali jari jemari tersebut. Ya. Disebutkannya jari jemari untuk menunjukkan bahwa yang lainnya pun akan dikembalikan seperti semula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebutan jari jemari untuk menunjukkan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala ketika menerangkan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini jari jemari. Kenapa Allah tidak mengatakan kami mampu untuk mengumpulkan kembali tulang belulang yang hancur itu. Tapi disebutkan al-banan secara khusus. Jari jemari. Kata beliau, ala an najma'a ba'daha ila ba'din. Kami mampu untuk merangkai kembali jari jemari tersebut. Fanarudduha kama kanat ma'ala tafatiha wa sigariha. Kami kembalikan seperti semula. Ya. Dalam keadaan jari jemari itu lembutnya dan kecilnya. Biasanya kalau kecil itu kan lebih sulit untuk dirangkai. Ya, sesuatu yang lebih kecil lebih sulit untuk dirangkai. Kalau yang besar dirangkai mudah. Maka kata beliau disebutkan jari jemari untuk menunjukkan bahwa kalau yang kecil ini saja mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan seperti sedia kala, seperti semula. Fakaifa bikibaril a'dha, apalagi anggota-anggota tubuh yang besar. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanabbaha subhanahu bil banan wa hiya al asabi' ala baqiyati al a'dha. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al banan, jari jemari, untuk menunjukkan bahwa anggota-anggota tubuh yang lain itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah kumpulkan. Disebutkan dalam tafsir, qadirina, kami mampu, kami maha kuasa. Ala an naj'ala asabi'ahu aw anamilahu, untuk menjadikan jari jemarinya atau ruas-ruas jarinya, ba'da jam'iha wa ta'lifiha, setelah dikumpulkannya dan dirangkainya, kami jadikan khalqan sawiyan, penciptaan yang sempurna seperti sebelumnya. Kama kanat qabla al-maut, seperti halnya sebelum dia mati. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini tanbih, mengingatkan hamba-hambanya bahwa hari kebangkitan itu pasti akan tiba. Hari di mana manusia mereka hidup kembali setelah matinya. Dan di hari itulah orang-orang kafir pun sadar. Namun kesadaran mereka tidak ada manfaatnya. Pintu taubat telah tertutup. Dan di saat itulah bagi kaum mukminin mereka semakin bertambah keyakinan mereka akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul fasl, hari penentuan, hari kiamat itu. Nah, maka ayat ini menetapkan sebagaimana ayat-ayat yang lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fase Makkah yang menetapkan adanya yaumul ba'ats, yang tidak mungkin, yang tidak sepantasnya dan tidak diperbolehkan bagi seorang mengingkari, karena ini adalah perkara yang minal umur al-ma'luma minad din bid-darurah, sesuatu yang pasti di dalam agama. Bahkan telah ditetapkan oleh agama setiap keyakinan, bahkan yang datang dari al-milalul kafirah, millah-millah kafirah, mereka menetapkan adanya hari kebangkitan. Dari al-yahudiyah, an-nasraniyah, dan millah-millah yang lainnya, mereka menetapkan bahwa akan ada hari pembalasan. Nah, maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah adalah perkara yang tidak terbantahkan. Ad-dalail, al-bayyinat, wal-wadihat, dalil-dalil yang sangat jelas sekali yang menunjukkan bahwa setiap apa yang diamalkan oleh hamba akan mendapatkan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan, kita sampai pada ayat yang keempat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.